Thank you. Hasian si patamatar sunggul tu rohaku jala olo marme ami di mataku lambok ni bakal ni tikira au doktor ditiki hasian hape dukon holan hitana dua matiori pinarsi Tuhan, huboto Tuhan, huduna punahami, au porsea, lehomonmu inganan, nesonan, didaman, dahu haholomi, hamion. The end of Dumaru jungo lumidamku besalungun di hamio. Aisyu sana dinggang, ubai tuho amon. Aisyu adong biho pangaluan. Tuhan topunai di baheko. Pasti rana. songon bintang di langit. Pino pardija opungi torop maribur anak doho toru nda opung namar sangapi. Terima kasih. to todo kudalan paniko tan hasia unang huli Sugari mania nito. Parso ngelali habangan Boy lomo lomo na Manang tu dia Tibu doa uro Lauman dapot toko Paso usi hona diro hami Alani iale ito Sabar-sabar maruhan Unang bos ako Paimaho na Adong doi tikina Paju pang haduan Pasopusi hona di rohami Molotumpe masih Bohiki Molotung teh Malungun hotua Haul batami tibu Doa uroh Tupar nipi Omi

Aldo Nasala ujui Puasa iko tuho Au jatuh cinta Habe hubo todo Au doho to ito Nangbo wisara Alana beda agama Jugun kudohu bain Jala ego kudohu bain Dan perdulian Di hata di hala Kodang bowi Nama jono kia wito Alai puasa ikotuho Au jatuh cinta Dari doi to Jalmana buju doho Jalana malo doho Mabuat rohaku Alani ido dai to Gabe tarkoda autuho Sian saribu Sibonu nauli Sama namaku, aku mau koma. Sia So pada kau mungkin madiho hasiaku di sudeng na holong mi tuau na di lehon mi na salelengon perjuma holei to hasiaku lama ka holongi si boru panggatiki nagabe halet mi Toma roca pita hasian tangi aku noku doho bahagia biarlah kenangan di memori indah di tanah dua masa nenekku kita berdongan itu alai halat dona punasa nang pesongoni jangan lupa Ho hasiaku di sude na holong mi tuau na di lehon mi na salelengon berjuma ho alei to hasiaku lama ka holong isi boru panggatiki nagabe halet mi tetap siaku. dengga do ujui pergaulata, dengga do ujui pardonganota, tunguli sure ito hasia, soaro nahurangi. Pako ane to Dohot siro liman Pamina ujui Ras horong mupe tua Asia Moru moru sao tik di beko Gunana hatiku kena. Ku sayangi kamu ngencang. Suari kau jadi ingatanku untuk ibas nipingku. Tulah aku terbayang-bayang jumpa kita dua. Mungil roham dunda poto akan atong gisyan ngoluki ho dan sasusulan muasa oloang na ujui Tua una dog. sude rohana tulus maka holongi ho anggia maniani to ho pesongoni maka sona con rohani asabon.